Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa bertemu di majlis kita kali ini. Sebelumnya saya tidak hadir karena tidak ada, kalau ada insyaallah akan hadir Pak. Ini tidak mau apa? Tenggeri kipak, yeah, kados mandan asing nopo gih. Majimol meriki pak, nah depan diisi mas, yeah. Meriki maju, sing mingging kados angsal karpet, ben anget, nah, gin malam masuk angin pak. Hadirin kaum muslimin rahimani warahimam jami'an, pembahasan kita melanjutkan tentang fikih ibadah. Karena itu adalah sebuah konsekuensi seorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya adalah wa alla yu'badallah illa bima syara, tidak boleh Allah diibadai kecuali sesuai dengan yang disyariatkan. Tidak boleh bagi kita yang menyembah Allah dengan cara selain yang Allah syariatkan. Nyembah Allah, beribadah kepada Allah tentunya dengan yang Allah telah tentukan tata cara peribadatannya. Demikian pula kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya kita sebagai umatnya adalah kita beribadah mengikuti bimbingan beliau, karena yang kita imani utusan Allah adalah beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid atau juga Imam Syafi'i atau yang lainnya, di antara ucapan yang paling terkenal adalah ucapan Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan amantu billah wa bima ja'alillah ala muradillah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan semua yang datang dari Allah berupa Al-Quran dan semua isinya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, ala muradillah, harus sesuai dengan yang Allah kehendaki. Cara beriman, cara beramal, cara beribadah harus sesuai yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Untuk apa kita kita diinginkan untuk apa? Maka lakukan itu. Allah menghendaki apa yang kita yakini, yakini sesuai yang Allah kehendaki. Demikian pula amantu bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah, aku beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima ja'an Rasul, dan aku beriman dengan segala yang datang dari Rasul, hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau, keterangan-keterangan beliau, contoh-contoh beliau, aku imani semuanya, aku yakini semuanya, aku benarkan semuanya, aku terima semuanya, ala muradi Rasulillah, dengan cara sesuai yang dikehendaki oleh Rasulullah. Ada beberapa orang yang menerima Islam, semangat beribadah, tetapi ketika melaksanakan ibadah tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sesuai dengan yang Rasulullah kehendaki. Dia melakukan ibadah sesuai dengan kehendaknya dia. Bahasa Jawane lawang ingin, ngerti wong ingin, Pak? Disebut kaya apapun, diingetkan kaya apapun, ngotot bae ingin ya ki bae. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi cara beribadahnya semaunya, segelame dewek. Itu salah. Yang benar harus sesuai yang Allah maukan dan harus sesuai yang Rasulullah maukan. Barulah kita dikatakan sebagai mukmin yang taat. Bahasa Jawanya sendiko dawuh. Ngertos Pak sendiko dawuh? Ah, mbok mung Jawa orang ngerti Jawa. Sendiko dawuh, siap sesuai dengan yang diperintahkan. Tidak berpikir yang lainnya. Karena itu kaum muslimin, kita belajar ilmu fikih diantaranya tata cara ibadah, agar ibadah kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya diterima. Karena syarat diterimanya ibadah harus sesuai dengan yang disyariatkan. Kalau tidak sesuai, maka tidak diterima. Walaupun niatannya baik. Kadangkala niku kan sing penting niate. Sing penting napa? Niate, niate main. Ngibadah iki. Nah. Allah Subhanahu wa taala niku pun mari ngertos, Pak. Sudah memberitahu dalam Al-Qur'an betapa banyak orang yang menginginkan untuk beramal saleh, menginginkan untuk beribadah, berniat untuk menjadi orang yang baik, tapi dia ternyata sesat. Nah niku medeni tang, medeni sangat niku, Pak. Bahaya banget niku. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala?" Katakan oleh wahai Nabi, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalannya? Bil ahsarin. Ahsarin artinya orang-orang yang rugi, yang paling rugi amalan, amal perbuatannya. Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat perbuatannya ketika di dunia, namun mereka menyangka mereka telah berbuat perbuatan yang baik. Sesat orangnya. Kenapa dikatakan sesat? Karena tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka baik, dia berkeinginan baik, padahal itu sesuatu yang rugi. Rugi karena ditolak, tidak diterima. Rugi mboten, Pak? Ini rugi. Enteng umur, enteng waktu, enteng segalanya habis. Tiba-tiba tengah akhirat ding, orang diterima. Kenapa ya? Rugi banget itu, Pak. Tiang dagang rugi lah ngesuk bisa bati maning, Pak. Sabar baik. Kalau sudah ibadah dan sampai mati ternyata rugi berkali-kali lipat. Rugi pertama tidak diterima, berarti nopo, Pak? Kesel tanpa dibayar. Nekara kasaran itu, tanpa pahala. Yang kedua, dosa. Kenapa dosa? Kenapa dosa ikum sini? Karena dia termasuk orang yang anid, menentang. Kenapa dikatakan menentang? Karena Allah menurunkan syariat, ternyata dia memilih syariat yang lain. Ini bentuk penentangan, bentuk penyelisihan. Ya? Allah subhanahu wa ta'ala membuat satu syariat begini cara beribadah. Malah dia memilih cara yang lain. Ini sebuah pelanggaran yang besar, bukan sepele. Bahkan sampai tingkatan di antara mereka mendudukkan gurunya sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan tokoh-tokohnya, guru-gurunya, pimpinan-pimpinannya dijadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal membuat aturan dalam beragama, membuat syariat dalam syariat. Allah menentukan syariat begini cara ibadah, ternyata dia menentukan begini cara ibadah kami, berbeda dengan yang Allah syariatkan. Disebutkan para ulama dengan kalimat waqad nasaba nafsahu mudahiyan lillah. Ahlul bid'ah itu telah mendudukkan tokoh-tokoh mereka sebagai tandingan bagi Allah. Allah mensyariatkan begini, guruku mensyariatkan begini, dan saya lebih percaya dengan guruku daripada Allah. Nabi mencontohkan begini, guruku mencontohkan begini, guruku lebih baik daripada Rasul, karena itu saya mengikuti guruku. Mensejajarkan dalam hal tasyrih, pembikinan apa? Syariat. Niku rugi mboten Pak ngkat sini ku. Rugi banget. Domain niku Pak. Amar gimana? Kok disebutkan dolalah. Sesat. Sesat niku napa Pak? Kadangkala wonten tiang sing lah apa-apa sesat. Apa mesti sing beda kami Rasul mesti sesat? Nah niku pitakonan. Apa mesti sing beda kami Rasul mesti sesat? Mesti sesat wonten Pak? Kulo takene iki mesti sesat mboten? Yo ora wae jane kulo. Hadir makan kalau berbeda dengan Rasul dalam urusan duniawiyah. Monggo, itu urusan duniawi. Kadang kala mereka seperti itu, memberikan contoh biyen ontas iki motor beda mbok? Beda mboten, Bang? Beda. Yo ora apa-apa. Nek arep nyontoh Rasul, onta bae kok aja numpak motor. Saru banget iku mbok. Kaji numpak pesawat, mau numpak unta. Ya untane kemelem. Niku mlaku nang ndur laut. Kadangkala mereka memberikan contoh yang sepersal itu untuk mengesankan tidaklah semua yang berbeda dengan Rasul mesti salah. Halnya kan Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan al-haqqu min rabbik, urutannya panjenengan fahami. Kebenaran itu yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu adalah yang datang dari Allah. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu yang datang dari Allah. Itu yang turun dari Allah kepada kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Allah berfirman, فَمَادَ بَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apalagi selain Al-Haq yang ini, kecuali yang lainnya adalah sesat. Artinya, selain yang Allah syariatkan dalam Al-Quran dan sunnahnya, maka selain ini adalah sesat. Yang berbeda, yang menyelisihinya adalah sesat. Kok begitu, Pak? Iya. Disebutkan oleh Khalifah Amir Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz. Wa'lam anna man sanna fil Islam فَإِنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal, zat yang menciptakan Islam, zat yang menentukan Islam dengan semua syariatnya, قَدْ, Allah telah mengetahui. قَدْ عَلِمَ أَنَّ مَا فِي خِلَافِهَا مِنْ الْخَطَئِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمْقِ. Ketika Allah mensyariatkan, anda perhatikan umpamanya kadar umpamanya bagi. Umpamanya ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran wassunnah dengan tata cara ibadah yang telah ditentukan. Al-Haq ini Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ketika menentukan ini semuanya, Allah telah tahu bahwa yang tidak disyariatkan dalam syariatnya itu masih salah. Ini baik tapi gak ada syariatnya, yaitu bukan baik namanya. Apa iya? Iya, karena Allah ketika membuat syariat telah mengetahui itu yang bid'ah-bid'ah itu tidak dimasukkan dalam syariatnya karena itu jelek. Bisa dipahami? Atau jenengan mengatakan kebalik, Allah anu ra ngerti gue. Si ngerti jenengan apa ya pinter temen. Gliton gitu Pak. Apa yang tidak disyariatkan dalam Islam, Allah telah mengetahui. Fainu zalal. Itu adalah kesalahan. Itu adalah penyimpangan. Bahkan disebutkan oleh beliau itu adalah kedunguan. Dungu. Dungu niku napa Pak? Dungu niku nek bahasa Jawa napa nggih? Bodoh. Dungu niku di atas bodoh Pak. Nek bodoh niku goblok. Dungu di atas gobloknya nih, goblok banget. Kenapa saya kasarkan? Supaya kita tahu kenapa dikatakan dungu. Karena ini yang Allah ciptakan, ini yang Allah tetapkan, ini yang harus dilakukan, ini terbaik. Kok malah milih liane? Bok anu? Apa Pak? Goblok banget. Kasar temen ya. Memang harus dikasari supaya paham. Masa memilih sesuatu yang Allah yang tidak Allah syariatkan dan dikatakan lebih baik? Lebih baik? Masa kamu lebih baik daripada Allah? Kamu lebih baik daripada Rasul? La haula wala quwata illa billah. Otak mana yang sepisal itu? Kecuali itu adalah kedunguan, kata beliau. Masya Allah. Bisa dipahami hadirin? Sehingga apapun yang berbeda dengan atau menyelisihi dengan disyariatkan Allah Azza wa Jal dalam perkara bab peribadatan, perkara bab ibadah, ada penurusan duniawiya itu hukumnya mubah. Berbeda dengan Nabi, urusan duniawiya silahkan. Tapi kalau urusan keagamaan, Anda masih salah. Mesti salah yang benar Nabi. Tidak mungkin bergeser. Tidak mungkin berubah. Sehingga ini bantahan dan keterangan bagi mereka yang ketika melakukan sesuatu yang Rasul tidak ajarkan, mereka merasakan, oh ini baik. Bahkan mereka merasakan, ini lebih baik daripada Rasul. Rasul itu tidak melakukan apa yang kita amalkan. Padahal ini adalah lebih baik. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّلَالِ. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Karena itu kita belajar. Pentingnya ilmu. Sudah perintah ta'lim. Perintah ta'lim. Pentingnya belajar orang teka. Amun domaih bilangnya panggil. Saya pas lagi gak ada. Kalau ada insya Allah datang Pak. Hadirin makan rahimani warahim jami'an, kita masuk kepada bab, saya lupa sudah saya mana, tetapi tidak masalah kita merojaah pembahasan tentang wudu. Sudah kita lewati tentang air, najis, sampai kepada pembahasan tentang haid, nifas, dan yang lainnya. Kita masuk pada sekarang tentang amalan wudu, amalan yang tiap hari kita lakukan. Mari kita cermati beberapa dalil-dalil yang ada, keterangan yang ada, agar supaya kita beramal di atas al-ilmu. Hadir menaikkan wudu, artinya adalah an-nadhafah wan-nadharah, bersih dan indah, itu wudu. Asli bahasanya adalah bersih dan indah. Dalam istilah syariat kita, wudu adalah isti'malul ma' ala a'dha'in makhsusatin. Mengalirkan air, menggunakan air pada anggota badan kita yang khusus. Al-wajhu, wajah. Kemudian yadain, dua tangan. Waras, kepala. Warijlain, dan kedua kaki. Dari mana saja, nanti akan ada keterangannya. Bab ini, wa'alaikum muslimin, penting untuk kita tahu. Kenapa? Karena kalau sampai wudu kita tidak sempurna, menyebabkan sholat kita tidak sah dan diancam dengan neraka wail. Semisal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapati seorang sahabat, akan disebutkan insyaallah nanti hadisnya, sholat atau ketika itu wudu, didapati di tumitnya terdapat anggota badannya sebesar satu koin kecil yang masih kering. Yang masih apa? Kering. Kalau orang lagi dalam keadaan kerja atau kering kakinya, nampak sekali yang kena air dengan yang tidak terkena air. Nampak tidak, Pak? Nampak. Nampak. Yang tidak terkena air, ya katakanlah busik umpamanya, Pak. Kering. Ketahuan sama Nabi. Maka bukan hanya sholatnya tidak sah, diperintahkan mengulangi wudunya. Diperintahkan untuk mengulangi wudunya. Dan diancam dengan wail. Nabi mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Hadirin menaikkan, tumit termasuk bagian dari anggota wudu. Tumit niku pundi, Pak? Niki sanes, niki dengkul, Pak. Bahasa Indonesia ini pun apa? Lutut. Tumit niki napa niki ngaburane tungkak. Tungkak napa nggih? Nah. Kadang kala uli wudu kesusu-susu nggih. Kerane dibuka kaji niki tok. Ngaburane niki apa nggih? Nah. Bingung kula pada praktek sih. Kaji siki tok langsung rampung. Ngrikine teh si garing, Pak. Sholatnya mboten sah, diperintahkan ngulangi wudu lan kon sholat maning. Lah nek kados niku ping pirang-pirang pripun? Wingi kae kuwe kok. Lah apa ora ndeleng? Ujarku, apa-apa ujarku, Pang. Wudu itu syarat sahnya sholat. Harus hati-hati. Syariatnya dibasuh, bukan dikutur. Keduren iki, Pak. Mok. Bukan dikutur dok, dibasuh-basuh ini kenapa, Pak? Bahasa Arabnya basuh itu masaha ghasala, dengan sedikit ditekan. Nek bahasa Jawanya digosok niku, Pak. Nek kados niki gosok mboten, Pak? Mboten. Niki bahasa Arabnya masaha, ngusap. Nek hosala niku dikutur toya, digosok mandan diteken. Kados niku. Dalam rangkane napa ben debune ilang? Mboten, Pak. Niku mboten ten urusan kalian debu. Walaupun jenengan mboten ten debune, wong kerjane nang kantor, asian tok non debu, nggih tetep mawon diperintahkan digosok. Sedikit ditekan ma'adalki. Negur ngaburane sikilat torkal jeniki niku berarti dikosok mboten, Pak? Mboten. Kadangkala diantara jari jemari mboten kenging toya. Nah itu sebuah kesalahan. Kadangkala raupe niku mboten pas, gur ngene tok, Pak. Kapur-kapur kan Padahal ini bagian dari wajah. Wajah itu adalah sampai batas telinga. Kalau telinga ini daun telinga, maksudnya adalah kepala. Wal udhunu minar ra'si. Telinga bagian dari kepala. Kuping niku sing pundi, Pak? Ya ngapurane niki. Yang mana kuping itu? Bukan kayak nenek tok, Pak. Ini dalamnya. Kadang-kadang kayak kesini tok. Nah, ten bilang gini, Pak. Ya. Pok-pok. Itu kalau tidak terkena air wudu sampai ke dalam itu bermasalah itu. Kupingku kayak gitu. Caplang malam. Ceribae. Harus hati-hati. Wudu itu syarat sahnya salat. Nek boten nonton wudu alias boten sah salatnya. Wis wudu kok tapi tidak sah karena apa? Tidak sempurna, tertutup atau terkena air wudu. Contohnya pun. Wudu bar adus. Punate jenengan? Nggih sering mandi junub umanipun. Dereng adung-adukan, belum adung-adukan, Pak. Biar sing wudu. Niku sing telas niku belum tentu air wudu, Pak. Air adus. Paham niku, Pak? Nggih. Ustelas ikilah, uteles kan mau anu adus. Hati-hati, jangan sembarangan. Ini air yang kamu pakai sekarang lagi wudu. Jangan tergesa-gesa, paling pirang waktune. Lo ngomong keri, lo keri apa? Pelan-pelan. Wudu itu hati-hati. Jangan sampai salah. Ini ibadah, bukan main-main. No pemalek kok wonten pikiran mbok sing mending teles pure meng kolam renang wis mentas wudu. Ngawur temen asal teles. Wudu niku wonten aturanipun urut satu per satu. Tidak boleh wudu niku kami gebir-gebir sing mending teles kabeh mboten, ada urutannya. Ketika urutannya tidak dilakukan, maka itu namanya bukan wudu. Gebyur, Pak. Kadang-kadang ada orang yang ngawur. Ya? Wudu di bak mamanya, kakinya sudah masuk air. Wudu di situ. Akhirnya kakinya dia tidak mencucinya. Harus teles. Ya teles kawit awal. Kalau itu dihitung berarti sikil disit. Sederhana apa, Pak? Rai wong sikile wis mlebu mung kolam nggih, Bang. Hadirkan wudulah dengan baik. Banyak orang yang kalau dilihat wudune ngawur tidak sah. Beberapa orang wudunya hanya sebagian kepala. Nabi melakukan itu ketika memakai imamah yang bentuknya diikat. Diselempangkan. Karena kenceng, Nabi mengeluarkan sedikit begini. Tetapi yang belakangnya diusap oleh Nabi. Sampai depan, imamahnya yang diusap. Lan jenengan orang go peci, napa mali imamah, plonos. Kenapa? Eman-emanan wis minyak wangi, minyak apa? Minyak rambut rapi dit. Kadangkala lucu ngrikine tok, jen. Padahal perintahnya adalah mengusap kepala. Jenengan mengusap kepala apa mengusap rambut? Nah ini ke rambut. Bagaimana muslimin? Banyak sekali orang-orang yang ngawur. Padahal itu berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, ibadah salat. Hadirin kaum muslimin, sehingga kita harus tahu rukun-rukun salat, sunnah-sunnah salat, rukun-rukun wudu. Kita belum bicara sholat. Wudu itu rukun yang mana, sunnahnya yang mana, harus kita ketahui. Yang sunnah bukan berarti untuk kita tinggalkan. Yang sunnah untuk kita lakukan. Hadirin sekalian, kita bacakan di antara dalil dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum marjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kalian hendak melakukan ibadah salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Dalam wudu ada dua kata, kata kerja. Yang pertama ghosala, yang kedua masaha. Pada kalimat yang pertama faghsilu, faghsilu artinya cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian. Lal marafiki, sampai kedua sikunya. Yani siku ini termasuk. Wamsahu, dan usaplah. Biru usikum, kepala-kepala kalian. Usap, usap itu hanya sekedar diusap saja. Diusap saja. Apa bedanya? Saya sempurnakan dulu ayatnya. Wa arjulakum, dan kedua kaki kalian. Kaki ini diusap atau dibasuh? Hah? Ini ada perbedaan yang mendasar antara Sunni dengan Syiah dalam perkara ini. Sunni, kita pengikut sunnah, meyakini sesuai dengan nas. Perhatikan nasnya. Faghsilu wujuhakum. Hanya fathah. Faghsilu, cucilah wajah-wajah kalian. Fathah. Bahasa aniki menunjukkan apa? Maf'ul bih. Wa aydiyakum. Fathah. Ilal marafiki. Ketika berbicara masalah kepala, Allah menyatakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, arjula fathah, ini maf'ul bih. Berarti ini kaitannya dengan nama, dengan mana? Apakah dengan masaha atau dengan ghosala? Kaitannya dengan ghosala di awal. Fathah, fathah, fathah itu diperintahkan untuk dicuci, dibasuh, bukan hanya diusap. Bisa difahami hadirin? Kenapa kok disebut kepala dulu kemudian baru kaki? Kenapa tidak disebut dengan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum? Biar fathah, fathah, fathah. Cucilah wajah kalian, tangan kalian, dan kaki kalian, ini dicuci. Baru sebut kepala dengan diusap wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Jawabannya adalah ini dalam rangka untuk tertib, tertib penyebutannya. Yang namanya orang wudu, wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian baru kaki. Sehingga penyebutan ayat ini adalah runtutannya. Kalau seandainya disebut dulu yang fathah, fathah, fathah, cucilah wajahmu, tanganmu, dan kakimu, baru disebut kepala, niscaya akan ada sebuah pemahaman wajah dibasuh atau diusap, dicuci, tangan dicuci, kaki dicuci, baru kepala. Karena penyebutan kepala diakhirkan. Yang ada dalam ayat urut. Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Caranya dialirkan air sedikit, digosok. Itu namanya ghosala. Wa arjul wa aydiyakum ilal marafiki, dan kedua tangan kalian sampai siku. Alirkan air dengan digosok sampai siku, di sela-sela ini. Wamsahu biru'usikum, karena memang urutannya kepala dulu baru kaki. Kan itu disebutlah kepala dulu. Tetapi dengan bahasa kata kerjanya dengan imsahu, apa? Usaplah. Apa bedanya dengan ghusalah? Perhatikan. Kalau ghusalah itu mengalirkan air, betul-betul ambil air, Pak. Kalau kita di ember atau di bak, ambil air. Ambil air untuk tangan. Tapi ketika kepala, tidak ngambil air. Kepala itu tangannya dibasahi tok, cipratkan begini. Tidak dalam keadaan membawa air. Tidak aku mengambil, oh, kau sini. Bukan, Pak. Ambil, basahi di keran, basahi pun. Mablul, tangan ini basah. Harus diusapkan dari depan ke belakang, ilal kofa, kemudian ke depan lagi, langsung telinga. Apa hikmahnya? Masya Allah, para ulama menyebutkan. Dalam hal kesehatan, kalau seandainya kepala disiram air, mbok mumet, Pak. Basah. Ada yang menyatakan, katanya kepala itu kan rambut. Kalau cuman begitu saja, berarti bukan kepala yang kena. Apanya kena? Rambut. Lah terus kepripun montoran jenengan? Ya sirai sukna keran bae. Ben banyune mlebet mengkulit kepala. Niku praktekan Nabi napa praktekan jenengan? Ya praktekku. Lah sing bener Nabi, Pak. Jenengan sing salah. Tapi kan kata-katanya usaplah kepala, ding sing diusap rambut. Jawabannya adalah praktek Nabi. Nabi seperti itu. Maka ikutilah. Kepala bukan rambut. Nek wonten tiyang estri wanita rambutnya dawa. Sing dihapus rambut ujungnya tok, Pak. Iki mboten sah. Niki ngasuk ngusap rambut ini kepala. Tetapi tidak dengan banyak air. Masya Allah. Mboten jikot segayung kudurak kok sini. Mboten. Amargi nek kalau kita seperti itu berarti apa? Bajunya basah. Dalam keadaan mau sholat, kelaminnya telus. Kira-kira pun balik disit lah ganti kelambi. Orang tak maning. Alasan balik disit. Masya Allah syariat telah sempurna. Kemudian selesai kepala, kaki ghusalah. Karena kaki tidak hanya diusap. Mboten guru diusap tok. Tetapi ghusalah, kudur banyune pun dibasuh. Masya Allah, itulah dinul Islam. Sempurna. Apa tujuannya? Tujuannya tak lain adalah mengerjakan syarat sahnya salat. Saya bacakan beberapa dalil dengan cepat. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya menyebutkan, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Tidak diterima salat seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti menunjukkan sholatnya batal, tidak diterima sampai dia wudu ketika berhadas. Hadirin, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang bab yang sama insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.